الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita selesai dari pembahasan penggunaan fi'il-fi'il kana dan akhwatnya secara tam. Pembahasan yang semuanya memiliki makna tam kecuali tiga, yaitu apa? Amba alif laisa qati'a zala. Sekarang kita masuk pada ziyadatu kana. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala fil asl wa kana bijawazi ziyadatiha mutawassitatan nahu makana ahsana zaidan. Qala Ibn Malik wa qad zadu kana fi hashin kama kana asahha ilma man taqaddama. Dan ditambahkan kana khanifilah pada hash. Yaitu sebagai apa? Mutawassithah, sebagai memisahkan ketika berada di tengah. Maka ini karena na'am zaidah. Qala syarih rahimahullah taridu kana fil arabiyah ala thalathati aqsam. Ya, kana datang dalam bahasa Arab na'am atas tiga jenis. Fatahtamilu thalathatal aqsam fi qawlihi ta'ala inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun. Nah, dan memiliki kemungkinan tiga jenis itu afanifillah pada ayat ini. Jadi ketiga-tiganya mungkin. Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun, itu bisa ketiga-tiganya. Kita baca dulu, nanti kita praktekkan pada ayat ini. Yang pertama adalah kisah, kedua tamah, ketiga zaidah. Nah, kisah fatahta ju'ilal marfu'in mansub nahu wa kana rabbuka qadira. Ini jelas. Nah, telah kita lewati dan pada pembahasan yang lalu. Wa tamah fatahta ju'ilal marfu'in duna mansub. Ini juga baru saja kita selesai darinya. Karena yang tamah nahu wa ingka nandu usrah wa zaidah. Nah, ini sekarang pembahasan kita. Fala tahtaju ila marfu'in wala mansub. Maka tidak butuh kepada marfu' dan mansub. Tayyib. Ay fa hiya ghairu 'amilah. Wal farqu bainaha wa baina harfil jarri zaid haitsu 'amila wa lam na'am ta'mal. أن اختصاص حرف الجر بالأسماء باق وهي قد زال اختصاصها لكن يفهم من كلام ابن مالك أن الزائدة قد تأتي عاملة في الضمير المرفوع نحو قول شاعر فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. Ini perbedaannya, kawan, bahwasanya kana, nah, yang zaidah berarti apa? Tidak beramal. Maksudnya tidak beramal yaitu tidak merofakkan isim dan menasabkan khabar. Sehingga bala tahtaj ila marfu wala mansub. Lalu apa bedanya dengan huruf jar zaid? Tain. Di mana apa? Dia, nah, huruf dia beramal, sedangkan huruf jar ini beramal, sedangkan na'am kana tidak beramal. An-nakhtisasa, na'am dari sisi beramal dan tidak beramalnya ini bagaimana? Ya, pengkhususan huruf jar dengan isim ikhwani fillah ini masih tetap ada. Jadi huruf jar zaid masih tetap khusus masuknya pada isim. Tain. Sedangkan nam kana yang ghairu amilah ini kana zaidah qad zala ikhtisasuha, telah hilang apa ikhtisasnya. Tidak memiliki kekhususan lagi. Tayyib. Cuma alhamdulillah dipahami dari kalam Ibnu Malik bahwasanya zaidah terkadang beramal pada dhamir yang marfu, cuman hujah yang disebutkan dengan syair, bait syair ini tidak benar. Wajiranin lana kanu kirami, dikatakan fattahki fil bait annaka laysa zaidah bal hiya naqisah. Wal wawu ismuha, dijelaskan kirami berarti kanu. Naam kana apa? Fil madhi naqis yang mabniun ala apa? Al-dham. Kemudian wal wawu ismuha, kemudian kirami apa? Walana al-jar wal majrur khabaruha. Naam. Lana kanu ya. Lana ini jar majrur khabarnya. Wal jumlah fi madhi isifah li jirani. Wa kiram sifah ba'da sifah. Ya, kiram sebagai sifah apa? Kanu lana atau kanu lana jiranin kirami. Fahuwa nadhiru qawlihi ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadha min ghairil ghalim inda ijtima'in na'ti bil mufrati wal jumlah. Wal ghalib taqdimul mufrat. Tayyib. Adapun syaratnya, ikhwan. Syartu ziyadatiha amran. Dipersyaratkan untuk kana bisa menjadikan zaidah dua perkara. Nah, ahaduhuma an takuna bi lafdil madhi, harus dengan lafadz madhi saja. Kalau lafadz selain madhi tidak boleh. Kenapa? Lafadz madhi li khiffatih, karena ringannya. Wa li annahu aslun. Fa yatasarrafu fihi dunal mudhari'. Wa hadhani ta'lilan fi ziyadah ahsan mimma 'alala bihi sahibu tasrih min qawlihi nam li ta'yin az-zaman li ta'yin az-zaman fihi dun al-mudhari'. Tayyib, fa hadha fi nadhar li anna ta'yin az-zaman fihi la yaqtadi ma dhukir 'ala anna al-amra zaman fihi mu'ayyan wa ma'a dhalika la yuzad. Berarti alasan kenapa kok pada fi'il madhi saja karena likhifah. Likhifah itu karena ringannya. Karena dia adalah fi'il yang asal. Sehingga bisa diperlakukan pada fi'il madhi hal-hal yang tidak diperlakukan pada fi'il mudhari'. Nah, ini alasan yang benar ya kan. Kenapa kok nah fi'il madhi saja yang bisa sebagai nah kana zaidah. Sedangkan alasan yang lain karena pada fi'il madhi zamannya sudah ditentukan, ini tidak benar. Nah, tidak benar sebagaimana disebutkan di sini. Wa tsani an takuna baina syai'aini mutalazimain laisa jaran wa majruran. Yang kedua, hendaknya berada di antara dua perkara yang mutalazimain. Terletak di antara dua perkara yang mutalazimain, bukan jar dan majrur. Tayyib. Ini kana naqis kana zaidah. Berupa fi'il madhi, kemudian terletak di antara dua perkara yang mutalazimain. Dan bukan jar majrur. Maksudnya jar kemudian kana kemudian majrurnya, ini tidak boleh. Tayyib. Qala wa aktsaru ma yakunu dhalika baina ma wa fi'il ta'ajjub. Kama masalah musannif maka na ahsana zaidah. Berarti apa? Karena ini seakan-akan tidak ada, yaitu ma ahsana zaidan, oh betapa bagusnya zaid. Wazidat baina sifati wal mausuf, karena antara ma dan ahsana ini mutalazimain ikhwan dan bukan jar majrur. Juga apa? Ditambahkan antara sifat dan mausuf. Karena antara sifat dan mausuf ada talazum. fi ghurafil jannatil ulya allati wajabat lahum hunaka bisa'yin kana mashkuri. Nah, di kamar-kamar surga yang tinggi, yang apa? Wajabat lahum, telah ditetapkan bagi mereka hunaka di sana. Bisa'yin mashkurin. Nah, saya bisa'yin mashkurin, dengan sebab nah apa, usaha mereka, amalan mereka yang disyukuri. Nah, karena ini zaidah di situ. Pemisah antara sifat dan mausuf. Atau bainal atif wal ma'tuf. Filujatin ghamarat abaka buhur na'am bihuruha. Fil jahiliyati kana wal islami. Syahidnya apa? Fil jahiliyati wal islami. Kemudian kana ditambahkan di situ. Maka kalau seperti ini, ketika kita menerjemahkan, tidak usah bingung-bingung untuk mencari maknanya. Kenapa? Karena zaidah. Nah, dalam bahasa Arab memiliki makna penegasan, takkid. Tapi kalau dalam bahasa kita, nah, kalau mau diartikan malah jelek maknanya. Wa baina ni'ma wa fa'iliha wa labistu sirbala syababi uzuruha. Walabistu sirbala syababi azuruha walani'ma kana syabibatul muhtali lani'ma kana. Wa min ziyadatiha baina juz'il jumlah qawlu ba'dil Arab waladat Fatimatu bintil Khurshub kamalata min bani Absin lam yujad kana mithluhum. Waladat Fatimah bintu Al-Khurshub Al-Kamalah min bani Absin. Kemudian lam yujad kana mithluhum, yang sebenarnya mudahnya apa? Lam yujad apa? Mithluhum. Lam yujad mithluhum. Tapi karena ditambahkan di situ. Fazada kana bainal fi'li wa naibil fa'il ta'kidan lil madhi. Nah, ditambahkan antara apa? Fi'il dan naibul fa'il kana di situ. Kemudian dikecualikan jar majrur, ikhwan fillah, tidak bisa dipisah dengan kana, misalnya fi kanal baiti. Ini tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan syiddatul ittisal bainahuma, karena kuatnya penyambungan antara keduanya sehingga tidak bisa dipisah. Faka'annahuma kalimatun wahidah, sebab seakan-akan keduanya adalah satu kalimat. Tayyib. Wa amma qawluhu saratu bani Abi Bakrin tasama ala kana al-musawwamatil arabi ala kana, ya, perhatikan ala kana, maka itu syarat, tidak bisa dijadikan sebagai hujah dalam bahasa. Ini syaratnya, berarti harus fi'il madhi kemudian na'am jatuh di antara dua perkara yang mutalazim seperti sifat dan mausuf, atif dan maktuf, kemudian juga apa? Juga fi'il dan naibul fa'ilnya. Selain jar majrur, karena jar majrur mutalazimain tapi tidak diperbolehkan dipisahkan dengan kana. Apa alasannya tadi Muhammad? Lisyiddatil ittisal bainahuma. Baik, kakaulika maka na ahsana zaidan asluhu ma ahsana zaidan fazidat kana bainama wa fi'li ta'ajjub. Ini jelas. Walana ni bi ziyadatiha annaha la tadullu ala ma'nal batah. Ini juga tanbih penting. Bukanlah maksud kami bahwasanya kana itu kana zaidah kemudian tidak menunjukkan makna sama sekali, bal annaha lam yu'ta biha lil isnad. Bal annaha lam yu'ta biha lil isnad. Naam. Bahkan afanillah, tidaklah nah didatangkan dengannya untuk isnad, ya untuk menyandarkan saja. Wa illa Fayyada latun alal madhi walidha nikaka surat ziyadatuha bainama ta'ajubiyah wa fi'li ta'ajub likaunihi namusuli baddalalah alal madhi. Tayyip. Dan zaidah ini akhwani fillah dari isi penunjukannya memiliki makna, dan yang paling jelasnya apa? Menunjukkan makna madhi. Semakin menguatkan kalau itu betul-betul telah terjadi. Tayyip. Oleh karena itulah banyak penggunaannya pada antara mata ajubiyah dan fi'il ta'ajub. Kenapa? Karena pada fi'il ta'ajub ini telah dihilangkan penunjukan makna madinya, sehingga butuh adanya kana. Berarti seperti makana ahsana zaidan, berarti apa? Menunjukkan makna madi. Oh, betapa bagusnya Z saat itu. Nah, saat itu yaitu pada waktu yang lampau itu. Qala bal hasil anna makna ziyadataha annaha la ta'mal fi marfu'in wala mansub wa laysa al muradu bi ziyadatiha annaha la tadullu ala makna. Ini bagus. Kesimpulannya, makna kana zaidah maksudnya tidak beramal pada marfu' dan mansub, tidak memiliki amalan. Tidak merafakkan dan menasobkan. Walaysal murad biziyadatiha annaha la tadullu ala makna. Bal hiya dalatun ala zamanil madhi. Fatasmiyatu hazaidatan innama huwa li'adami amaliha. Hadha huwa al-mashhuru fi makna ziyadah fi kana. Afum? Ya, jelas ini. Ya, kana dinamakan zaidah kenapa? Nah, ini diingat-ingat. Wa qala radhi inna ma'na ziyadah fiha annaha ghairu mufidatin li syai'in illa mahdud ta'kid wa hadha ma'na ziyadah fi kalamil arab fala tufidu zaman al-madhi inda ziyadatiha. Radhi mengatakan bahwasanya makna ziyadah padanya yaitu bahwasanya kana itu tidak memberikan faedah untuk sesuatu kecuali apa? Hanya sekedar menguatkan tok. Ini menurut Radhi. Inilah makna ziyadah di kalam Arab, sehingga tidak memberikan faedah penentuan makna zaman madhi ketika apa? Ketika dia dihukumi zaidah. Qala wa dhahir annaha qad tuzadu mujarradatan 'anil zamani limah ditakin kama fi qawlihi ta'ala. Naam. Ada qawli, ini menurut satu pendapat. Man kana fil mahdi sabiyya. Man kana fil mahdi sabiyya. Falau qila bidalatiha 'alal madhi ma'a ziyadatiha la fatatid dalalah na'am 'alal mu'jizah. Tayyib. Perhatikan. Nah, ini hanya sekedar mahdud ta'kid. Nah, man fil mahdi sabiyya yaitu seorang yang tayyib fil mahdi sabiyya. Nah, yang masih berada dalam ayunan, dalam keadaan sobi, masih bayi. Apa ayat bunyi sebelumnya? Nam qalu nam kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami apa berbicara dengan seorang yang apa, yang masih berada di ayunan dalam keadaan bayi. Nah, kalau ini adalah sesuatu yang mati, maknanya mati tentunya apa, akan hilang penunjukan mukjizah, karena memang semuanya apa, semuanya sebelum kita ya di waktu lampau masih dalam kondisi apa, bayi. Paham? Tapi saat itu yang dimaksudkan adalah waktu itu. Jadi karena enggak menunjukkan waktu mati, paham? Dalam ayat ini. Cuman karena di sini berarti murni menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Jaga dia. Takkid saja. Baik. Walakana makna annahu kallamahum ba'da inqidai fatratin nam at-tufuliyah. Fatantafil mu'jizah. Makna nam. Kalau karena menunjukkan makna mandi, maka berarti maknanya bahwasanya nam dia berbicara kepada mereka setelah nam berlalu masa-masa apa? Taib, masa-masa anak-anak. Baik, masih bayi. sehingga mujizatnya akan tidak nampak di sini, akan apa, ternafikan. Waqatu zadu dalatan al-madi kama kana ahsana zaidan. Dan terkadang nam ditambahkan untuk menunjukkan makna madi. Jadi ini nam kesimpulannya. Apa yang dikatakan madi ini juga tidak bisa ditolak secara mutlak. Nah, kenapa? Karena memang ada nam yang makna madi itu memang tidak boleh ada. Tapi juga yang dikatakan Ibnu Hisham tidak bisa ditolak secara mutlak. Bahwasanya terkadang untuk memperkuat makna madi. Tanbihan al-awwal. Taib. Afhama kalamuhu annaha la tuzadu bi lafdhil mudhari'. Kalam Ibnu Hisham memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya nam kana tidak ditambahkan dengan lafaz mudhari'. Wa huwa kadzalik, dan itu adalah memang benar. Memang disyaratkan karena zaidah itu harus berupa apa? Fi'il madhi. Illa ma syadda min qawli Ummi Aqil ibn Abi Thalib. Kecuali yang syad dari perkataan Ummu Aqil bin Abi Thalib. Wa fi tarakusihi anta takunu majidun nabiru idha tahubu syam'alun baniru. Nah, syadnya apa? Anta takunu majidun nabiru. Padahal maksudnya anta majidun nabiru. Di sini takunu sebagai apa? Fi'il zaid. Nah, karena zaidah tapi dalam bentuk fi'il mudhari', tapi ini syad. Syad yang dimaksud dalam lughah apa? Karena menyelisihi qiyas. Athani afhama qauluhu baina syai'aini mutalazimain annaha la tuzadu awalan wala akhiran wa huwa kadzalik. Ini juga tidak bisa ditambahkan di depan dan di belakang, tapi harus di tengah-tengah. Khilafan lil farra fi ijazatihi ziyadataha akhiran qiyasan ala ilgha'i dhanna akhiran. Dan ini pendapat yang lemah. Atsalits afhama aidan takhsisal hukmi biha anna ghairaha min akhawatiha la yuzad khilafan lil kufiyyin. Nah, memberikan pemahaman juga, nah, pengkhususan hukum dengan apa? Dengannya bahwasanya selain karena nah, dari kalangan akhwatnya tidak bisa menjadi apa? Zaidah. Paham? Jadi yang bisa menjadi zaidah cuman apa? Karena saja. Sedangkan laisa, fatiha dan seterusnya itu tidak bisa. Khilafan lil kufiyyin fa innahum ajazu ziyadata amsa wa asbaha fi ta'ajjub. Wa haqqu ma asbaha na'am abradaha ma asbaha abradaha ma ma amsa adfa'aha ya'nuna dunia tayyib. Wa khilafan lil farra fi ziyadati af'ali sa'iri hadzal bab idza lam yunqatil ma'na fa ajaza ma adha ahsana zaidan wa zaidun adha qa'imun. Ini semuanya pendapat-pendapat yang lemah. Ya raji afani fillah yang dipilih Ibnu Hisham bahwasanya yang khusus bisa menjadi zaidah dari fi'il-fi'il apa? Kana wa akhwatiha, itu hanya kana saja. Yang lainnya tidak bisa. Baik.